Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله telah kita sampaikan tentang kewajiban untuk memiliki kesabaran dan memperjuangkannya dalam kehidupan, dan nilai-nilai kebaikan yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya adalah sesuatu yang membutuhkan kesabaran dan tentunya untuk kita tidak berputus harapan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menganugerahkan kesabaran ini. Karena kesabaran membutuhkan upaya tatkala kita menjaganya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau penggalan sabda Nabi, man yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa saja yang berupaya untuk menjaga kesabaran, berupaya untuk menjaga kesabaran, terus untuk bersabar, berupaya untuk bersabar, niscaya Allah akan menganugerahkan kesabaran kepadanya. Dan semua kemenangan, kemuliaan tidak akan mungkin kita merasakannya kecuali dengan kesabaran dalam menggapainya. Dan berikut ini hadirin rahimani Allah wa iyyakum, beberapa kiat-kiat yang dinasihatkan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan semoga apa yang beliau sampaikan menggugah dan menjadi motivasi bagi kita untuk meraih kesabaran. Perkara yang pertama dikatakan oleh beliau yaitu ijlalullah tabaraka wa ta'ala. Untuk kita selalu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika yang mengiringi sebuah amalan. Ketika yang mengiringi sebuah amalan. Adalah pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal itu akan semakin meringankan. Bahkan akan sangat terasa bagaimana kemuliaan, kedamaian tatkala dia merealisasikan nilai-nilai kebaikan yang telah Allah perintahkan. Dan demikian pula dia akan merasakan sebuah kehilangan tatkala dia tidak bisa melakukan sebuah nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ketika panggilan jihad telah didengungkan di tengah-tengah mereka, maka sebagaimana kebiasaan para sahabat, mereka menyambut dan menyongsong perintah Allah ini dengan penuh sukacita. Yang tua dan yang muda. Bahkan anak-anak kecil pun mereka berlomba untuk bisa merasakan kenikmatan melakukan sesuatu yang seakan-akan mengerikan di pandangan mata kita. Menyabung nyawa. Mengatakanlah ada beberapa sahabat yang mereka tidak mampu karena uzur yang ada pada mereka. Tidak segera muncul kesedihan, bahkan seakan-akan terselimuti dengan kesedihan. Tidak memiliki apa yang harus mereka keluarkan, mereka sumbangkan. Sehingga mereka pulang ke rumah mereka dalam keadaan meneteskan air mata. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah para sahabat. Demikian pula ijlalullah yang ada pada mereka tatkala mereka terjerembabkan dalam sebuah dosa yang takarannya adalah saghair, mereka melihat hal itu adalah hal yang sangat besar. Seakan-akan posisi mereka berada di bibir jurang yang hampir terjerumuskan. Dan itulah yang mereka rasakan. Mereka ada dan terjaga sifat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak akan ada yang bisa mengagungkan Allah dengan penuh kejujuran, kecintaan dan kerinduan melebihi daripada orang-orang yang benar tauhidnya. Dan itulah ketakwaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setiap nama yang Allah kabarkan kepada kita, bahkan cukuplah beberapa nama yang Allah kabarkan seharusnya mengarahkan kita untuk semakin tertanam bagaimana kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Inilah yang kita ucapkan di setiap salam. Inilah zikir kita. Dan tatkala kita merasakan bagaimana kandungannya, bagaimana keterkaitannya, dan cakupan daripada makna ini, daripada kalimat yang agung, Akbar, bukan segera terasa kerdil diri kita. Bahkan hadirin, apapun yang kita lakukan, bahkan jikalau keimanan daripada seluruh jin dan manusia diletakkan pada hati seorang hamba, tidak akan menambah kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha besar. Allah maha besar. Yang tentunya kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebesaran yang sesuai dengan keagungan. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Sifatan wa zatan. Baik sifat ataupun zatnya. Jangankan kita mengarahkan kepada perkara yang sebelum ini. Coba kita melihat diri kita. Sebelum kita melihat tentang keagungan nama Allah. Coba perhatikan posisi kita. Dan kalau kita berada di pantai yang demikian luas. Bumi yang demikian luasnya. Terasa dan amat terasa kerdilnya kita. Seakan-akan adalah sebutir pasir di lautan padang pasir. Tidak nampak bahkan dalam ketinggian tertentu. Manusia yang demikian banyak pun tidak nampak. Dengan luasnya bumi yang ada. Dan kemudian coba perhatikan. Kalau kita melihat bumi kita dan kemudian kita menatap. Dengan apa yang dikatakan sekian banyaknya galaksi yang berada di alam raya. Kita menatap di atas. Kita memperhatikan sekian banyak bintang-bintang yang Allah ciptakan. Yang demikian besarnya. Subhanallah. Terasa bumi ini hanya sebutir pasir di tengah padang pasir. Dan kemudian kalau seandainya kita ingin melihat bagaimana luasnya langit, kemudian bagaimana tujuh langit, subhanallah, bagaimana terasa kerdilnya. Kemudian ditambahkan lagi hadirin, secara menyeluruh seluruh bumi dengan tujuh lapisannya dan langit dengan tujuh lapisannya dibandingkan dengan kursi Allah subhanahu wa ta'ala, maka subhanallah. Atau dibandingkan dengan arsy, ternyata yang kita katakan alam raya, kalau seandainya benar pengungkapan seperti ini, dan kemudian lapisan langit yang berjumlah tujuh, secara menyeluruh, dibandingkan dengan luasnya arsy, ternyata hanya seonggok pasir, atau bahkan sebutir pasir, di tengah lautan padang pasir. Dan selanjutnya. dan di atas langit. Di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala yang beristiwa di atas arsy, yang tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, dan tidak ada kebesaran lagi, dan tidak ada bahkan yang lebih besar melebihi daripada besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan diri kita? Sekarang kita kembali kepada diri kita. Maka benar. Dan subhanallah, maha suci Allah. Alangkah bodohnya kita. Dan alangkah jahilnya kita. Zaluman jahula. Teramat bodoh dan teramat zalim. Bahkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan keagungan yang Allah miliki, kalau seandainya Allah berkeinginan untuk mengazab kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan Allah pun juga tidak zalim. Demikian hakikatnya. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi, milik Allah. Allah berkuasa karena Allah yang menciptakan. Tapi subhanallah, Allah tidak berkehendak demikian. Allah menginginkan kebaikan dan kemuliaan untuk hamba-hambanya. Allah menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, untuk kita. Allah tidak menginginkan kesulitan, sesuatu yang menyulitkan untuk kita. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada sifat atau sikap mengagungkan Allah, akan lebih ringan kita dalam langkah. Dan kesabaran itu akan semakin bermakna. Oleh sebab itu tadi kita katakan, memiliki keterkaitan dengan apa yang kita baca, apa yang disyaratkan. Oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu menjaga kesabaran sebelum beramal. Yang kemudian diartikan, yaitu penjagaan hati, niat. Dan kiranya kiat yang pertama ini akan lebih mempermudah untuk kita menjaga kesabaran kita sebelum kita beramal, dengan kita mengagungkan Allah. Sehingga semuanya terasa. Subhanallah. Siapapun yang dihadapi, tidak akan melemahkan, tidak akan meredupkan semangat dia untuk beramal, dan hanya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, coba kembali kita mengingat kisahnya Rabi'i bin Amir. Bagaimana kesederhanaan yang ada pada beliau. Beliau dengan demikian sabarnya mengemban amanah yang demikian besar. Berhadapan dengan penguasa yang ada pada waktu itu, tatkala beliau menjadi utusan, dengan tanpa adanya perasaan untuk, katakan dalam bahasa kita, minder, berkecil hati berhadapan dengan orang yang demikian. Hadirin, apa yang dihadapi adalah seorang kafir yang tidak bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat orang kafir adalah najis. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, kekuatan dia untuk beramal benar-benar dibangkitkan dengan dia hanya membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid. Kiat yang kedua, kata Imam Ibn Qayyim, untuk memiliki atau membangkitkan dan menjaga kesabaran, membangun rasa cinta yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullah. Menuntut untuk kita melatih cinta dengan penuh kejujuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirin, dalam kondisi yang berat pun, ketika dia harus meninggalkan, dia lakukan karena cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh atau kata Imam Ibn Al-Qayyim, fayatruku ma'asiyatahu mahabbatan lah. Setelah dia meninggalkan kemaksiatan karena cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan dia mengalahkan kepada atau daripada tuntutan hawa nafsu. Yang kadangkala kita merasakan sesuatu yang demikian beratnya untuk kita melawan daripada tuntutan hawa nafsu yang diperkuat lagi dengan syaitan. فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُمُطِعُ. Karena sesungguhnya orang yang mencintai, orang yang benar-benar mencintai dengan penuh kejujuran, dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Makanya dikatakan oleh beliau, akan menjadi perkara yang paling besar dalam sebuah kehidupan seorang hamba. Kiranya untuk meringkaskan, saya terjemahkan. Akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Sejarah dalam kehidupan, sejarah yang bermakna baginya. Dan kemuliaan di sisi Allah ketika dia sanggup meninggalkan sesuatu yang sangat dia cintai. Meninggalkan sesuatu yang sangat dia cintai. Karena kecintaan dia kepada Allah yang lebih besar. Apa artinya? Dalam semua permasalahan. Dalam semua permasalahan. Ketika di dalam kemaksiatan yang biasa dia lakukan, terjerumus sekian lama dalam lumpur dosa yang sudah menjadi tabiatnya dan kebutuhannya, sehingga sebagaimana yang dikatakan, ketenangannya itu ketika dia melakukan kemaksiatan. Ketenangannya tatkala dia melakukan kemaksiatan. Tiba-tiba Allah anugerahkan, Allah menggugah hatinya untuk bertaubat kepada Allah. Dan keajaiban orang yang bertaubat pada saat yang seperti itu, ada kalanya secara spontanitas dia sanggup meninggalkan segala sesuatu. Bahkan terbalik. Dalam bahasa kita, mungkin terbalik 100%. Sebagaimana layaknya kehidupan para sahabat. Tingkatan yang demikian cepatnya berubah. Dan itulah fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba antum lihat kisahnya para sahabat ketika mereka masuk Islam. dalam seketika langsung muncul kebencian kepada segala bentuk kemaksiatan. Yang tadinya dia menceritakan bagaimana sukanya berzina, maka hanya dalam sekejap ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, maka hadirin, tidak ada perkara yang paling dia benci melebihi daripada zina yang sebelum sangat dia cintai. Kebencian dengan benar-benar benci. Kenapa demikian? Muncul kecintaan kepada Allah yang mengalahkan segala-galanya. Dan demikian pula dalam nilai-nilai kebaikan, sebagaimana orang yang bersedekah, sebagaimana orang yang bersedekah, tatkala dia mampu mengeluarkan apa yang paling dicintai, apalagi dikatakan oleh para ulama, al-malu itu habibun lin-nafs. Setiap jiwa, setiap diri kita pasti ada kecenderungan cinta kepada harta. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak akan dia keluarkan apa yang dia cintai kecuali kepada sesuatu yang lebih dia cintai atau yang dia butuhkan. Maka subhanallah, kecintaan dia kepada Allah itu menjadikan dia mampu mengeluarkan, mampu memberikan sesuatu yang paling dia cintai, bahkan ada kalanya apa yang paling dibutuhkan. Cobalah kembali kepada para sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tatkala kembali dari sebuah perniagaannya sekian ratus ekor unta, dalam bahasa kita mungkin sekian kontainer barang dagangan, sembako yang sangat dibutuhkan pada waktu itu di kota Madinah. Ditambahkan sebuah kondisi adanya masa kesulitan pada waktu itu, di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, datang dengan kafilah dagang yang demikian banyak dan berebut orang menyongsong daripada kafilah, menyongsong dengan harta mereka untuk membeli pedagang, bersiap untuk menyongsong sebagai barang dagangan. Tetapi tatkala dia masuk ke kota Madinah, melihat kondisi yang seperti itu, subhanallah, tatkala dia menawarkan siapa yang bisa membeli dengan harga yang paling tinggi, maka mereka berebut memberikan tawaran. Dan di penghujung dia menyatakan, sungguh, kesemuanya telah aku jual. Dijual kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diperintahkan kepada penduduk kota Madinah untuk mengambilnya. Dan subhanallah, sebagai dikatakan oleh para ulama, mereka ketika mampu melakukan sebuah kebaikan, akan terasa sebuah kedamaian yang hakiki dalam dirinya. Dan kalau dia melepaskan seluruh hartanya, berniaga dengan sekian lama, dia berikan barang perniagaannya, maka subhanallah, seakan-akan dia merasakan sebuah kedamaian yang sangat menenangkan hatinya. Dan ini adalah fadilah. Ini adalah fadilah. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa-Dawa, ada sebuah gambaran tentang perniagaan kepada sesuatu yang lebih dicintai. Kata beliau, kalau ingin melihat dalam ad-da'wah, sebuah perniagaan yang paling sukses, yang paling wah, itu dengan kita melihat beberapa sifat. Dan tentunya orang yang sebenarnya akan mencintai apa yang dia lakukan atau yang dia dapatkan. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, melihat siapa pembelinya. Melihat siapa pembelinya. Akan nampak wah, berkelas, sebuah nilai barang hanya dengan kita melihat siapa pembelinya. Muncul kebanggaan. Coba bayangkan, umpamanya kita mendorong gerobak bakso kita, atau katakan kita menjual kitab, ada minyak wangi, kemudian datang wali kota umpamanya yang membeli barang kita. Kita baru panas dengan gerobak kita, tiba-tiba mobil datang umpamanya, apalagi tertuliskan umpamanya, ini kita menggunakan isyarat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, yang berhenti mobilnya itu RI1 umpamanya. Sekedar kita melihat seperti itu, coba bayangkan, sepanjang kehidupannya tidak akan terlepas, terus bersuara, bakso saya pernah dibeli siapa? RI1 umpamanya. Jangankan RI1, dibeli Pak Lurah kita sudah bangga. Kata Imam Ibnu Qayyim, perniagaan kalian yang siap membeli adalah Allah, kata beliau. Allah yang maha kaya, Allah yang tidak butuh kepada kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang berkuasa, dia yang akan membelinya. Tidak salah jika lo dikatakan bahwa harta seorang muslim, bahkan darahnya, demikian murah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua, perniagaan dikatakan berkelas, kata Imam Ibnu Qayyim, dengan melihat alat atau dengan apa dia membeli. Dengan apa dia membeli? Nilai mata uangnya, apa yang ditawarkan? Kalau seandainya rupiah, berapa juta dia menawar? Hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi untuk mendekatkan pemahaman kita. Coba kita menjual minyak wangi satu, harganya berapa? 10.000 umpamanya. Seandainya 10.000. Ada orang membeli mengeluarkan uang warna merah. Dia beli yang seharusnya 10.000, dia beli, saya beli 100.000. Wah, ini cuma 10.000. Enggak, saya beli 100.000. Tidak akan lupa dalam ingatan saya. Dan akan sekian banyak kita ceritakan kepada orang. Minyak wangi 10.000 dijual atau dibeli dengan harga senilai 100.000. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah menawar perniagaan kita dengan surga. Allah menawar perniagaan kita dengan surga. dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Anhar dengan sungai-sungai. Min labanin musaffa umpamanya. Allah sebutkan dari air susu yang jernih. Ini yang Allah janjikan. Belum lagi dengan beragam kenikmatan. Silakan baca dalam Al-Quran. Ini yang Allah tawarkan kepada kita. Dan dalam bagaimana Allah membeli kita dari apa yang kita miliki. Dengan surganya yang demikian agung. Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Sekali lagi, Allah melihat perniagaan yang kalian lakukan dengan takaran cinta yang ada pada diri kita. Dengan apa yang ada dalam dada kita. Maka dikatakan oleh para ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Ada kalanya kuantitas yang miliki Allah yang membesarkan. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Ada kalanya kuantitasnya wah besar banyak, tetapi kualitasnya dikecilkan atau bahkan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akibat niatnya. Makanya hadirin para salaf, karena kecintaan dia kepada Allah, kecintaan yang penuh dengan kejujuran, maka mereka melakukan segala-galanya yang akan bisa semakin mendekatkan mereka kepada Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita melihat dalam hadis. Bagaimana ketika seorang memiliki kecintaan yang jujur kepada Allah, sebuah amalan yang sederhana memasukkan dia ke dalam surga. Datang sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari, datang seorang wanita dengan dua anak kecilnya. Kepada Aisyah. Tatkala datang, Aisyah tidak memiliki apapun kecuali hanya 3 butir korma. Dan tidak ada makanan lagi di rumahnya. Maka diberikanlah 3 butir korma ini kepada wanita yang datang. Maka seorang ibunda ini memberikan 1 butir korma kepada anaknya. Dan 1 butir korma yang lainnya kepada anaknya. Dimakanlah. Selesai makan, selayaknya anak kecil, bahkan hal yang lazim untuk berebut, maka kedua-duanya mengarahkan tangannya untuk mengambil kurma yang dimiliki oleh ibunya yang tersisa 1. Maka dengan penuh ketulusan dan rasa sayang ada pada dirinya, dia belah kurma itu, diberikan 1 untuk anaknya yang 1, kemudian setengah daripada korma diberikan kepada yang lainnya. Dan tatkala dikisahkan kejadian itu oleh Aisyah kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dia lakukan, adkhalaha Allahu bihal jannah wa'ataqaha biha minan nar. Subhanallah. Dengan apa yang dia lakukan, kelak Allah akan masukkan wanita ini ke dalam surga dengan apa yang dia lakukan itu. Dan dia akan dibebaskan daripada neraka karena apa yang dia lakukan. Hadirin, Tidak ada yang membesarkan dari apa yang dia lakukan hanya dengan sebutir korma yang dia miliki, kecuali karena memang ada dalam dirinya sebuah kejujuran, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, tatkala seseorang mengetahui hal yang seperti ini, tidak akan meremehkan, mengecilkan apapun, bagaimanapun, selama itu adalah firman Allah, akan terasa besar dan akan dia cintai. Karena nilai amalan itu Allah yang menentukannya. Coba hadirin perhatikan. Kalau tadi kita contohkan tentang kejujuran cinta dia kepada Allah, sanggup meninggalkan kemaksiatan, sanggup melakukan kebaikan, dan pengaruh dalam kehidupan interaksi sesama kaum muslimin, apalagi sesama ahlus sunnah, akan muncul kesabaran dalam dia mengorbankan apa yang seharusnya menjadi haknya. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ Kata Allah, niscaya mereka akan mampu melakukan itsar, mengorbankan apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan, dia berikan kepada yang lainnya, walaupun dia dalam keadaan sulit. Dalam hadis dikisahkan bagaimana tiga sahabat yang bergelimang luka dan darah dari sebuah peperangan. Maka datang salah seorang sahabat membawa sebotol air minum. Membawa sebuah minuman. Didatangi kepada orang yang luka. Tatkala dia akan meminum, dia mendengarkan suara rintihan dari para saudaranya. Saat dia membutuhkan dan akan sangat manfaatnya air itu, tidak sanggup untuk dia meminumnya. Dia katakan kepada orang yang akan meminumkannya, berikan kepada si fulan, dia lebih membutuhkan daripada saya. Melangkahlah dia kepada orang yang kedua. Sebagaimana kondisi yang pertama, dia sangat membutuhkan dan sangat memerlukannya. Maka tatkala juga dia akan meminumnya, dia mendengarkan rintihan orang lain pun juga tidak sanggup. Sebagaimana orang pertama tidak sanggup untuk meminumnya, maka dia pun berkata, berikan air ini kepada si fulan, dia lebih membutuhkan daripada saya. Berangkatlah kepada orang ketiga sudah wafat. Berangkat kepada orang yang pertama pun juga sudah wafat. Berangkat kepada orang yang didatangi yang kedua pun juga sudah wafat. Tingkatan loyalitas yang mengagumkan. Selama mereka membangun semuanya karena rasa cinta mereka kepada Allah, terasa lebih ringan dalam melangkahkan kaki mereka dalam meniti kemuliaan-kemuliaan agama. Maka ada kalanya Rasulullah ketika mensifati kesabaran, ada kalanya sampai Rasulullah katakan, isbiru, sabarlah kalian. Sampai dikatakan, ada kalanya beliau menyatakan, hatta talqauni fil haud. Mungkin kita bertanya, kapan? Sampai kapan? Kalau dalam kebaikan, kata Rasulullah, sampai nanti kalian berjumpa aku. Sampai kalian kelak berjumpa aku. Di haud. buah, seperti kolam yang telah Allah persiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang jujur dalam sebuah cinta kepada Allah. Ini ya ikhwah. Makanya kiat yang kedua ini, apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, hendaknya kita perhatikan. Kembali, setiap kita bertafakkur, sejenak kita merenungi hakikat cinta kita kepada Allah. Adakah kejujuran? Adakah membangkitkan kerinduan? Adakah menjadikan benar-benar kita mempersiapkan diri kita untuk kita memperbudak diri kita dalam penghambaan yang sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga, kiat yang ketiga, memperhatikan curahan dan anugerah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kiat yang ketiga, untuk membangkitkan kesabaran dan menjaga kesabaran, adalah memperhatikan anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya Allah telah mengingatkan kepada kita, kalau seandainya kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, disyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam sebuah kehidupan, yaitu adanya rasa malu yang pasti akan menjadikan merah kita atau muka kita memerah karena malu kita. Kalau ada orang yang selalu dia berbuat baik kepada kita, tapi kemudian tiba-tiba kita berbuat jelek kepadanya. Selazimnya manusia kalau memiliki perasaan malu, dia akan malu. Dia pernah memberikan kebaikan, dia pernah memberikan demikian untuk kita, tidak pernah menyakiti kita. Tiba-tiba kita berbuat jelek kepadanya. Bagi orang yang memiliki hati, bahkan dia akan terasa malu, tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Dalam arti kata, sesuatu yang setimpal. Ada saudara kita, masya Allah, dia memberikan kepada saya, kepada kita, malu rasanya kalau kita gak bisa membalas. Itu kewajaran dalam kehidupan kita, dan itu yang kita rasakan. Maka dari Imam Ibnu Qayyim, apakah tidak ada rasa malu dalam diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah berikan, Allah anugerahkan kenikmatan, tapi kita berbuat maksiat kepada Allah. Kita berbuat maksiat kepada Allah. Allah anugerahkan nikmat, Allah berikan sekian kebaikan untuk kita. Dari perkara duniawiyah, dan bahkan Allah anugerahkan nikmat yang terbesar, Ni'matul iman. Tidakkah kita ini memiliki rasa malu kepada Allah, tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan? Kalau ini ada, maka akan lebih mudah untuk kita menjaga kesabaran. Kesabaran dalam meniti kemuliaan, kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Tentunya juga harus perlu kita ingat, kebaikan yang kita lakukan sesama makhluk adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita. Untuk seseorang itu marah tatkala air susu dibalas air tuba, hal yang wajar dalam sebuah kehidupan. Maka coba perhatikan yang berkaitan tentang bagaimana luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anugerahkan kenikmatan, Allah berikan segala-galanya bagi kita. Akan tetapi sekian banyak kita membalas dengan air tuba. Tapi pada suatu kondisi tertentu, seluruh kejelekan yang kita lakukan akan berubah. Tatkala secara jujur kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita secara jujur kembali kepada Allah, kembali kita bertaubat kepada Allah setelah melihat bagaimana anugerah kebaikan Allah, tergugah hatinya. Bahkan Allah jadikan wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah gantikan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Maha luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, coba kembali kita memperhatikan sekian banyak anugerah nikmat Allah, apa yang telah kita lakukan. Dan tentunya perkara yang ketiga ini kiranya akan semakin memperkuat untuk kita bersabar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai keridhaannya, yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kiat yang keempat, memperhatikan ancaman dan amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Memperhatikan ancaman dan amarah Allah subhanahu wa ta'ala tentunya merupakan sebuah keadilan dari Allah. Allah akan balas segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, Allah katakan. Simpel. Kejelekan kita lakukan, Allah akan berikan kejelekan yang setimpal. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Sebuah keadilan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan hukuman kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang memperhatikan ancaman Allah dari setiap pengingkaran yang kita lakukan, dari setiap akibat dosa yang kita lakukan, ini juga akan lebih menguatkan jalan kesabaran yang kita lalui. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, fa inna Rabb ta'ala idza tamada al-'abdu fi ma'siyatihi ghadiba wa idza ghadiba lam yaqum li ghadabihi syai'un fadlan 'an hadzal 'abdi adh-dha'if. Kata Imam Ibnu Qayyim, tatkala seorang hamba terus dia bergelimang dengan lumpur dosa, berbuat maksiat kepada Allah, ingat yang secara pasti pula Allah juga akan murka kepadanya. Maka sadarlah, tatkala Allah murka, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi daripada kemurkaan Allah. Apapun, siapapun, terlebih lagi hamba yang lemah ini, manusia yang lemah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangankan itu, kalau seandainya setiap dosa yang kita lakukan, setiap kesalahan yang kita lakukan, Allah menghukum, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak mungkin kita akan bisa terpejam sekejap pun kalau Allah mengendaki daripada setiap dosa dengan azab secara langsung. Tidak akan mungkin bibir kita mampu untuk tersenyum. Bahkan tidak akan mungkin kaki kita untuk berdiri tegak di atas muka bumi. Tidak akan mungkin mampu. Kenapa? Karena kekuatan Allah yang demikian besar, yang tidak akan ada satu pun yang bisa menghalangi. Tetapi dalam keadaan amarah yang demikian, ternyata tetap juga Allah kabarkan kepada kita, ya ikhwah, wa ya'fu an kathir, Allah katakan. Saat Allah mengingatkan, wa ma asabaka min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, Allah katakan. Apapun yang menimpa kalian dari musibah adalah akibat perbuatan kalian, apapun. Tapi ingat, dalam keadaan sudah Allah katakan demikian, bahwa setiap musibah adalah akibat perbuatan kita, akan tetapi Allah katakan wa ya'fu an kathir, sangat banyak yang Allah maafkan. Allah tidak berkehendak untuk selalu menghukum dosa atau menghukum kesalahan dengan azab secara langsung. Allah Rahman, Allah Rahim. Allah menawarkan pintu taubat kepada kita. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadayhi fil nahar liyatuba musii'al lail," kata Allah. Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menyambut taubat pelaku dosa yang melakukannya di siang hari. Dan Allah membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk memberikan ampunan bagi pelaku dosa di malam hari. Luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kalau kita melihat hukuman Allah, tatkala Allah marah, subhanallah ya ikhwan, coba kita sudah merasakan gunung yang baru saja subhanallah meletus di tempat kita. Cobalah kiranya Allah subhanahu wa ta'ala, satu saja gunung ini dalam keadaan terus meletus selama satu tahun, terus mengeluarkan, terjadi erupsi terus menerus selama setahun. Siapa yang sama? Apa jadinya negeri kita? Tapi Allah tidak menghendakinya. Dan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Cobalah kiranya sekali waktu kita melihat, bertafakur di pertengahan malam, kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada rumahnya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, keluar dari rumahnya menatap, berziarah di kuburan. Kita membayangkan dan kita bertadabbur, kalau seandainya Allah tidak mengampuni hambanya, apa yang terjadi di alam kubur? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini kiat yang keempat. Perhatikan hukuman dan balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan amarah Allah. Bahkan sekali lagi, dalam keadaan demikian pun Allah maha luas kasih sayangnya. Allahu ar-Rahmanur Rahim. Kiat yang kelima dalam meraih kesabaran, sehingga akan semakin berarti kesabaran dalam kehidupan kita, memperhatikan sesuatu yang akan hilang dalam kehidupan. Apa artinya? Apa maknanya? Kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu cobalah dia memperhatikan ma yafutuhu bil ma'siyati min khairi dunya wal akhirah. Kata Imam Ibnu Qayyim, coba sekali waktu kalian perhatikan apa yang akan menghilang dari kehidupan kita tatkala kita melakukan kemaksiatan, baik yang sifatnya duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Tatkala orang melakukan kemaksiatan, akan ada yang hilang secara pasti. Terlalu banyak contoh. Kesyirikan, dan itu yang paling besar. Mungkin hadirin rahimani wa rahimakumullah, dia menganggap dia mendapatkan kebaikan dunia. Terbukti kok, saya pergi ke Gunung Kemukus, pulang selama satu bulan dagangan dalam keadaan apa? Laris semuanya. Mungkin demikian argumen dia. Seakan-akan dia mendapatkan duniawiyah. Oh benar, ternyata menyimpan pusaka itu memberikan kekuatan yang lebih. Terbukti saya bisa selalu tampil pede umumnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya ada sesuatu yang telah hilang satu sisi, dan yang akan hilang dari apa yang dia rasakan dari sebuah kehidupan duniawiyah. Kalau seandainya dia mendapatkan apa yang dia katakan, setelah pengorbanan dan setelah acara-acara khusus ritual di Gunung Kemukus umpamanya, tidak akan barokah harta yang dia dapatkan, tidak akan mendatangkan barokah dari apa yang dia dapatkan. Apalagi Allah sudah ingatkan kepada kita, innallaha tayyib la yaqbalu illa thayyiban. Atau illa thayyib. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan kerugian akhirah akan lebih besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan memberikan ampunan terhadap kesyirikan tatkala seorang mati dalam keadaan tidak bertaubat daripada kesyirikan. Demikian pula barakallahu fikum, dalam perkara kabair pasti ada sisi madaratnya secara materi atau secara dunia, terlebih lagi secara agama. Pelaku narkoba jelas dia berbuat maksiat kepada Allah. Sisi dunia apa yang dia dapatkan? Mungkin saat fly dia merasakan tenang. Mungkin dia akan menyatakan seakan-akan dunia adalah miliknya, seakan-akan demikian. Tidak ada yang lebih tenang daripada dirinya. Tapi mudarat lain daripada sisi dunia setelahnya. Ini dari sisi dunia. Belum kata Imam Ibnu Qayyim, ma fil akhirah, apa yang ada di akhirah akan lebih dahsyat akibatnya. Makanya hadirin, orang yang bertakarruk kepada Allah tidak akan merugi. La dunia wala akhirah. Insyaallah. Bahkan dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi sesulit apapun, dia tidak akan merasakan sesuatu yang mungkin seakan-akan terlewatkan daripada dunia. Mohon maaf, mungkin dia tidak bisa memiliki kendaraan yang nyaman. Atau mungkin karena kemiskinannya, dia tidak mendapatkan ini dan itu. Secara materi mungkin benar adanya. Tapi daripada sisi dunia yang lainnya, yang dirasakan oleh hati orang yang beriman, yang memiliki qanaah, dia akan merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, dia akan merasakan al-ghina ghinal qalb, bahwasanya kekayaan yang hakiki ada dalam hati seseorang. Merasa sempitnya seorang, merasa susahnya, kesemuanya muncul dari hatinya. Maka ada kalanya Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya, ketika melihat bagaimana keadaan, kemegahan dari orang-orang kafir, ketika mereka bermegah-megah dengan dunia, yang mana lelaki-lelaki di antara mereka memakai emas, jangankan perempuan, lelakinya pakai emas, pakai kain sutra, kebanggaan duniawiyah. Maka kata Rasulullah, lahum fid dunya walakum fil akhirah. Biar ini menjadi milik mereka di dunia, tapi akan menjadi milikmu di akhirat kelak. Kepemilikan yang lebih abadi dan lebih sempurna. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang ketika memiliki hati yang jujur, tidak akan merasa sesuatu yang sifatnya duniawiyah akan menjadikan dia berkecil hati, selama dia masih merasakan bahwa dia punya Allah yang maha kaya. Dia memiliki Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Kekuatan tauhid menjaganya. Demikian yang harus kita ingat. Dan yang sebenarnya yang harus mengingat adalah mereka yang melakukan dosa. Akan ada sesuatu yang hilang daripada mereka. Dunia dan akhirah. Dunia dan akhirah hilang. Dan tidaklah setiap dosa kecuali Allah sebutkan ancamannya. dari sagair, dari dosa kecil pun Allah sebutkan akibatnya. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, barang siapa yang meludah ke arah kiblat, tajidhu yaumal qiyamah. Siapa di antara kalian yang meludah di mengarah kiblat, maka dia akan mendapatkannya kelak di hari kiamat. Semuanya ada balasannya. Belum lagi tentunya perkara-perkara yang lainnya. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita ingat semuanya dari nilai-nilai kebaikan dunia dan akhirah itu akan menghilang berjalan dengan semakin tenggelamnya dia dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan sebuah hadis oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang penzina tatkala dia berbuat zina dalam keadaan mukmin. Kondisi ketika orang berbuat dosa ada suatu yang hilang. Yang gambaran kehilangan ini bukannya pelaku zina itu kafir, bukan. Mungkin sudah diterangkan tentang mutlakul iman wal imanul mutlak atau yang lainnya di pelajaran tauhid, dan diterangkan pada waktu pada tempatnya insyaallah, pada waktu dan tempatnya. Tapi secara ringkas makna dari hadis itu diterangkan oleh salah seorang tabi'in yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagaimana kama yanqusul qamis, ketika orang berbuat zina maka menghilangnya keimanan ini laksana berkurangnya pakaian. Yang kusul komis, bukan sekadar robek-robek tapi mulai menghilang satu persatu. Fa in taba labisahu. Tatkala dia bertobat, maka kembali seakan-akan dia berpakaian dengan pakaian yang utuh. Dan ada hal yang besar yang perlu yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Dari sisi tatkala dia berzina, hilang kebaikan duniawiyah dan ukhrawiyah. Duniawiyah tentunya hal yang sangat faham kita ketahui daripada akibat perzinahan. Bukan sekedar menghilangnya sebuah nasab, adanya pembauran, mohon maaf, air yang tidak karuan, belum lagi akibat-akibat yang lainnya dari penyakit ataupun yang lainnya, atau mungkin hukuman Allah secara langsung yang bersifat duniawiyah. Tapi yang paling mengerikan tatkala seorang dicabut nyawanya dalam keadaan berzina. Dan lebih mengerikan lagi, tatkala Allah tidak memberikan ampunan baginya dari zina yang dia lakukan. Yang kelak ancamannya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa pelaku zina az-zunah fit tanur uratun, para pelaku zina akan dikumpulkan dalam sebuah at-tanur, yaitu seperti tembikar yang besar. Orang dimasukkan dalam kemudian azab dalam keadaan telanjang. cembikar, yaitu dalam bahasa kita mungkin seperti arti maknanya atau arti bahasanya seperti kuali. Orang dimasukkan para pelaku zina di dalamnya. Akibat dari dia berzina, hilangnya sesuatu yang bersifat duniawiyah, kebaikan duniawiyah, dan yang lebih mengerikan, hilangnya kebaikan ukhrawiyah. Dan ini ada dalam setiap dosa. Pasti akan ada yang hilang. Demikian pula yang lebih besar daripadanya, pelaku bid'ah. Maka sebenarnya dikatakan oleh para ulama, tidaklah dia melakukan sebuah bid'ah kecuali akan hilang darinya satu sunnah. Terus hilangnya daripada kenikmatan sunnah secara pasti terus, yang pada akhirnya na'udzubillah min dzalik, akan terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yahjubu an taubatil mubtadi', kama qala, Allah menutup pintu taubat daripada orang yang atau seorang mubtadi'. Ini ditafsirkan oleh para ulama akan sangat sulit seseorang itu bertaubat jika dia adalah seorang mubtadi'. Kiat yang keenam, kata Imam Ibnu Qayyim, untuk meraih kesabaran, perhatikan atau memperhatikan sebuah kemenangan. Memperhatikan sebuah kemenangan. Apa maknanya? Dibabarkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Secara ringkas kita terjemahkan bahwa kehidupan itu laksana peperangan. Ada kalanya peperangan secara fisik, senjata bertemu senjata, yang saling menyabung nyawa di antara mereka. Dan tentunya yang menang, dan hakikatnya dari si agama, seorang mujahid, yang diisyaratkan oleh para ulama, hakikatnya tidak ada kekalahan. Kalau seandainya mati, dia syahid. InsyaAllah, dia menang. Masih hidup, dia mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Tegak sebuah tujuan daripada jihad. Dan juga dia mendapatkan anugerah Allah, yaitu adanya rampasan perang. Katakan hadirin, tidak ada sebuah peperangan yang sifatnya fisik, tapi ada perang yang abadi, yang pasti tentunya hadirin akan selalu ada dalam kehidupan kita. Itu pemberangan antara awliya'ur rahman dengan awliya'ur syaitan, yang dipimpin awliya'ur syaitan dengan iblis menjadi satu saf, wa awliya'ur rahman yang menjadi wali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladhina amanu. Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Pasti akan ada cahaya. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, hakikat daripada orang yang kalah peperangan, kalau yang sifatnya fisik kita fahami, kalau yang sifatnya adalah peperangan antara kita dengan syaitan, dengan wasawisnya, dengan godaannya, dengan tipu muslihatnya, dengan beragam syubhatnya yang diperkuat lagi dengan hawa nafsu yang selalu berupaya untuk mencari kepuasan terhadap syahwat. Ini tidak akan berhenti peperangan seperti ini. Dan ini merupakan sesuatu yang abadi. Yang pada saat itulah yang kalah tidak sekadar menjadi korban, tapi dia akan tampil menjadi pasukan yang baru. Yang kalah dalam peperangan yang maknawi seperti ini, hadirin, dia akan menjadi korban, tapi bukan menjadi korban yang mati, yang mati hatinya, tapi dia akan muncul laksana atau bahkan menjadi pasukan, tapi pasukan yang tentunya berserikat dengan musuh atau berserikat dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mengerikan. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, fa in qahira ash-shahwata wa adh-dhafra bis-syaitani lah. Halawatun wa masarratun wa farhatun 'inda man daqa dhalika 'azam min adh-dhafr bi'aduwihi min al-adamiyyin wa ahla mawqi'an wa atamma farhatan. Subhanallah. Orang yang mampu mengkondisikan lawan daripada syahwatnya, itu syahwat yang ada pada diri kita, mampu dia menundukkan, mengendalikan, dan mampu dia melawan daripada syaitan yang selalu membisikkan dosa. Kata beliau, rasa manis, kebahagiaan, ketenangan, niscaya dia akan rasakan tatkala dia bisa memenangkan daripada peperangan itu. Dia akan merasakan halawah. Manisnya apa? Halawatul iman. Kebahagiaan apa yang dia rasakan? Kebahagiaan tatkala dia mampu bertawakal kepada Allah. Ada tumu'ninah. Sehingga sebagaimana yang Allah ingatkan, antumul a'law, kamu adalah orang-orang yang selalu tinggi. Bahkan Allah ingatkan kepada kita untuk janganlah kita bersedih hati. Dan wa farhatun, dia akan merasakan kesenangan yang hakiki. Senyum yang penuh dengan kejujuran. Dan ketika orang mampu merasakan sebagaimana disyaratkan oleh Imam Ibn Qayyim, maka perasaan batin yang seperti ini tidak akan bisa dibatasi dengan bentuk apapun, dimanapun, bahkan dalam kesendirian. Mengingatkan dengan apa yang dirasakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang dominan atau bahkan sekian lama beliau merasakan penjara yang mungkin dalam takaran kita pengap. Tidak ada interaksi. Segalanya terbatas dan dibatasi. Tidak ada kebebasan. Yang selayaknya orang akan dalam keadaan stres. Subhanallah. Lain. Lain tentunya bagi mereka yang merasakan sebuah farhah yang tidak akan bisa dibatasi dalam kondisi apapun. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim mengisyaratkan gurunya, dimanapun diletakkan maka beliau itu akan selalu bersama dengan kebunnya yang indah, menyenangkan tatkala melihatnya, menyenangkan tatkala melihatnya, merasakan kenikmatan tatkala melakukannya. Artinya benar-benar dia merasakan seakan-akan kebun kebahagiaan itu bersama dirinya. Kebunnya ada di dalam hatinya. Maka dimanapun dia berada, dia selalu bersama kebunnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebuah kemenangan. Sebuah kemenangan. Makanya sebuah perjuangan dalam kehidupan, ketika dengan penuh kejujuran dia mewujudkan, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Dan sebagaimana kata para ulama, bahwa kemenangan yang paling puncak adalah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu kemenangan puncak. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Abbad rahimahullah ta'ala wa hafizah. Kata Asy-Syaikh ketika menukilkan tentang makna karamah sebagaimana mukjizat, mukjizat yang paling besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan ketika terbelahnya bulan, keluar air daripada tangannya ataupun yang lainnya, bukan. Yang paling besar mukjizat adalah kitabullah. Maka kata Syekh, karamah yang terbesar adalah kemenangan seorang hamba ketika dia mampu sabar untuk istiqamah ala sunnah. Itu karamah yang terbesar. Bukan orang bisa terbang kebal ataupun yang lain, bukan. Tapi tatkala dia mampu istiqamah di atas kemurnian as-sunnah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini karamah. Kenapa dikatakan karamah yang besar? Disebutkan oleh beliau beberapa ahadis. Bagaimana beratnya ahlu sunnah di akhir zaman laksana memegang merapi. Yang dia mampu untuk bertahan istiqamah. Makanya hadirin, orang yang berupaya untuk istiqamah, maka niscaya dia akan merasakan sebuah kemenangan. Sehingga bagi ahlu sunnah, tidak akan mengecilkan sebuah nilai kebaikan. Dan juga tidak akan mengecilkan dan meremehkan sebuah dosa. Tatkala dia melakukan kebaikan, ini adalah perintah Allah. Tatkala dia meninggalkan kemaksiatan, yang ada dalam pandangan mereka adalah jangan melihat kecilnya dosa. Tapi kepada siapa kalian berbuat dosa? Kecil dosa yang kalian lakukan, tapi kalian berbuat dosa kepada yang maha besar. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan memberatkan jiwa seseorang yang bersih hatinya untuk melakukan dosa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang beliau isyaratkan untuk kita selalu memperhatikan sebuah kemenangan itu akan menjadi terghib bagi kita, akan menjadi motivasi bagi kita untuk kita bersabar. Selalu kita ingat apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, bahwasanya suatu kesulitan al-usr itu akan teriringi dengan yusr, dengan kemudahan, itu pasti. Dan yang perlu kita ingat, jangan kita melihat nilai kemenangan harus sesuai dengan akal kita. Itu akan menimbulkan su'udzon kita kepada Allah. Mungkin sisi pandang kita, kalau dalam kehidupan sekarang, mungkin kita akan berkata, wah, kok gimana sih? Seharusnya, mungkin pikiran saya, pikiran kita tentunya. Itu Obama dengan para jenderalnya dan menterinya tak kalah naik pesawat terbang, jatuh semuanya. Itu seharusnya seperti itu, umpamanya. Mungkin kita mengukur kemenangan dengan prinsip yang seperti itu ada kalanya. Oh, atau kita ini akan mapan kalau semua kursi kita yang duduk, umpamanya. Oh, sebuah kemenangan minimalitasnya 70% umat ini ikut kita. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Nilai kemenangan tidak pernah Allah syaratkan dengan dunia. Kalau Allah syaratkan dengan dunia, Fir'aun mungkin menjadi orang yang menang. Tatkala kekuasaannya demikian hebatnya, Qarun akan paling menang dan bahagia, hartanya paling banyak. Gagallah para anbiya, kalahlah para nabi. Yang dikatakan oleh Rasulullah, ada nabi yang umatnya sekian banyak, as-sawadul a'zam. Ada nabi yang umatnya 10 orang, ada nabi yang umatnya 1 orang. Bahkan kata Rasulullah, wa minhum nabiyun, di antara mereka ada seorang nabi atau ada nabi, dan tidak ada yang mengikutinya walaupun 1 orang, tidak ada yang mengikutinya. Gagal mereka, kalah mereka, la, mereka menang, mereka telah berhasil. Itu yang ada pada mereka. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Allah tidak mensyaratkan takaran kemenangan dan kemuliaan, kebahagiaan itu dengan dunia. Bahkan Allah ingatkan kepada kita, untuk kita jangan terpesona dengan kemewahan dan kemegahan daripada orang-orang kafir. La yaghurrannakum taqallubul ladina kafaru fil bilad. Janganlah sampai menipu kamu, kalian, terpesona dengan tingkah pola orang-orang kafir di negeri mereka. Demikian Allah ingat. Allah juga ingatkan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihim. Jangan engkau selalu ulurkan, arahkan pandangan matamu kepada golongan yang telah kami anugerahkan, kami berikan kepada mereka, daripada sesuatu yang sifatnya dunia. Banyak Allah ingatkan, untuk mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa kemenangan yang hakiki tidaklah Allah syaratkan dengan apa yang kita sebutkan. Dan juga tidak menafikan, ketika Allah memberikan pertolongan dan kemenangan seorang hamba, ada kalanya Allah berikan secara sempurna. Di antara para anbiya, kita mengingat Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Subhanallah. Sampai ketika Balqis sebelum masuk ke istananya, baru berada di halaman, Balqis menyingkap daripada betisnya. Karena dia menganggap akan menginjak sebuah aliran air atau sebuah air yang menggenang. Maka dia menyikaplah. Fakasafa an saqaiha, dia singkap. Kemudian diingatkan, itu adalah sebuah kaca. Subhanallah, yang dibentangkan. Kaca pilihan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah. Ada kalanya sebagaimana Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam dan para anbiya yang lainnya, ada nabi yang bahkan harus dikejar-kejar terus oleh kaumnya. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dan coba kita melihat sirah kalimullah wa khaliluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang ketujuh. Kiat yang ketujuh. Meyakini adanya sebuah ganti yang lebih baik. Al-iwad, yaitu sebuah ganti yang lebih baik. Memperhatikan akan ada sebuah ganti yang lebih baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksudkan dengan pernyataan beliau? Kata beliau bahwa ma wa'adahu Allah subhanahu, semua apa yang Allah janjikan, beragam kemuliaan, kemenangan, segala-galanya, sifatnya adalah pengganti bagi mereka yang meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan beliau mengisyaratkan kepada kita bahwa kesabaran itu akan lebih mudah untuk kita lakukan tatkala kita bisa sadar bahwa seorang meninggalkan kemaksiatan itu tidak ada kata rugi baginya. Ketika dia meninggalkan suatu karena Allah, pasti ada yang lebih baik. Allah yang menggantikannya. Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ini yang harus kita ingat. Makanya kata Imam Ibn Al-Qayyim, فَأَيُّهُمَا كَانَ أَوْلَ بِالْإِذَارِ. Cobalah kita bertanya kepada diri kita. Sebenarnya, dalam urusan untuk meraih kemuliaan seperti ini, apa yang sangat perlu untuk kita korbankan? Apa yang perlu kita korbankan? Apa yang perlu kita tinggalkan? Setiap kita membuat pertanyaan bagi diri kita. Setelah kita meyakini bahwasanya setiap perkara yang Allah larang pasti akan ada iwadnya, ada yang jauh lebih mulia. Maka cobalah kita bertanya pada diri kita. Manakah akibat yang lebih buruk ketika seseorang melakukan kebaikan ataukah ketika seorang melakukan dosa? mana yang lebih untuk lebih penting untuk kita korbankan dari semua sisi. Apakah kita isar kepada kehidupan dunia atau kita isar terhadap kehidupan akhirah? Demikian Allah ingatkan dalam Al-Quran. Karena al-iwad, sesuatu yang Allah janjikan sebagai pengganti, akan jauh lebih mulia. Akan jauh lebih mulia. Makanya rata-rata orang yang sulit untuk menjaga sholat, selalu mereka melihat bahwasanya sholat itu aktivitas yang mengganggu. Baik yang mengakhirkan sholat atau orang yang tidak mau melakukan sholat. Selalu yang ada seakan-akan sholat itu mengganggu. Dia baru mengerjakan sesuatu. Ada panggilan Allah, yaitu azan. Mungkin ini hanya akan mengusik dirinya. Belum selesai sudah azan. Nah, jangan jangan. Dia melupakan bahwasanya apa yang dia lakukan tatkan itu akan ada sesuatu yang lebih baik. Akan sisi pandang kita sebagaimana kita syaratkan di awal taklim kita. Coba kita melatih untuk meletakkan pandangan kita kepada sesuatu yang lebih nyata. Dalam hadis dikatakan oleh Aisyah, diceritakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muhimmati ahli." Ada kalanya Rasulullah itu membantu Rasulullah dalam urusan rumah tangganya. Kesibukan rumah tangga. Dalam bahasa kita mungkin namanya kehidupan rumah tangga, seorang wanita yang dominan tentunya, mereka mencuci, memasak, ataupun yang lainnya. Selayaknya yang lazim dari kalangan para wanita, khususnya ibu rumah tangga. Maka dikatakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa membantu urusan rumah tangga istrinya. Akan tetapi kata Aisyah, "Idza hadaratuhu shalah," tatkala telah datang waktu salat, ditinggalkan. Dan inilah yang ada dalam syariah kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak kisah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mampu bersabar untuk mengorbankan sesuatu tatkala mereka dikabarkan tentang iwam pengganti. Bahkan subhanallah, berani mereka di antara mereka untuk berkorban memberikan seluruh hartanya tatkala dijanjikan bahwa dia akan mendapatkan naungan di surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-8. Kiat yang ke-8. Memperhatikan ma'iyatullah atau kebersamaan Allah. Memperhatikan adanya kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ma'iyah, kebersamaan Allah, memiliki dua sifat. Ammah dan khasah. Kebersamaan yang sifatnya ammah, universal. Tidak ada satu pun yang luput dari perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sesuatu yang sifatnya khasah, spesial. Hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Yang mana sifat daripada al-khasah ini akan adanya at-ta'id wan-nasr, adanya pembelaan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ma'iyah, kebersamaan yang spesial. Yaitu yang akan mendatangkan pembelaan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya Allah ingatkan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim, fahadihil ma'iyah al-khassah khairun wa anfa' fi dunyahu wa akhiratih. Kebersamaan Allah yang spesial, yang khasah ini adalah sebuah kondisi yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih baik daripada sesuatu yang sekedar bersifat dunia dan kelezatan yang fana. Ini yang diingatkan. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang memperhatikan janji Allah daripada ma'iyah, maka insyaallah tidak akan sebenarnya dia lebih mudah untuk bersabar, tapi akan muncul sebuah ketenangan tatkala dia menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya menyandarkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, ke-9. Memperhatikan akan datangnya kematian yang tiba-tiba. Memperhatikan akan datangnya sebuah kematian yang tiba-tiba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sadar sebagaimana yang Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kematian yang Allah janjikan adalah rahasia Allah yang tidak ada satupun yang mengetahuinya. Sebagaimana mafatih al-ghaib, yang bahkan fi ayyi ardhin tamut, di mana jasad kita akan terbujurkan kaku sebagai mayat, kita tidak akan tahu. Maka hendaknya ini menjadi peringatan bagi kita untuk kita mampu bersabar dengan kehidupan yang sebentar demi menyongsong kehidupan yang abadi, yang tidak akan ada lagi kematian. Demikian perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, wahai orang-orang yang tidak pernah merasa aman terhadap dirinya sekejap pun, wahai orang-orang yang tidak pernah merasa sempurna sebuah kesenangan dalam satu hari, al-hadar al-hadar, waspadalah kalian. Waspadalah kalian. Al-hadar, al-hadar. Yang artinya, hendaknya memiliki sifat kesabaran yang sehingga dia menghadapi apa yang akan pasti dia dapatkan dalam keadaan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ashir. Yang ke-10. Memperhatikan adanya keselamatan dan kenyamanan serta adanya bala dalam kehidupan. Diingatkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala Imam Ibnu Qayyim bahwa hendaknya kita memperhatikan bahwasanya kenyamanan, keselamatan itu ada kalanya sebagai cobaan, ada kalanya sebagai istidraj, dan ada kalanya sebagai anugerah. Kenyamanan dalam kehidupan, terjaganya kita daripada bencana, ada kalanya sebagai cobaan, yaitu istidraj, dan ada kalanya sebagai anugerah yang hakiki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memahami ini, kita akan bisa meletakkan sisi pandang kita, melihat apa yang ada di arena kehidupan kita atau di kancah kehidupan ini, sehingga kita tidak tertipu saat melihat sesuatu yang itu bukanlah hakikatnya. Ada kalanya kita melihat, kenapa kok tidak terjadi musibah alam? Ada orang menyatakan musibah alam. Dalam keadaan bima kasabat aydikum. Tapi muncul pertanyaan, ada kalanya, kenapa kok tidak terjadi tsunami umpamanya di negeri Eropa? Hancur mereka, atau mungkin reaktor nuklir yang mereka miliki sekali waktu meledak umpamanya, sampai sombongnya mereka hadirin. Dan bagi ahlu sunnah, tidak akan mengkerdilkan hati kita, tidak akan mengkerdilkan hati kita sombongnya mereka dengan kenyamanan, kekuatan yang mereka rasakan itu, sampai mereka katakan kalau setiap reaktor nuklir yang dimiliki dan nuklir yang dimiliki di Amerika, Rusia, Prancis, kemudian digabungkan dengan Korea, kalau dilegakan sekali waktu katanya, sudah tidak dikenal lagi apa yang dikatakan bumi katanya. Bumi itu akan hilang. Jahatnya mereka. Dan bagi orang-orang yang tidak memiliki kekuatan tauhid atau yang terpesona dengan mereka, yang menganggap peradaban adalah pada mereka, kemajuan ada pada mereka, wah, benar itu juga ketakutan. Wah, hati-hati. Kita berbisik-bisik ini bisa tertulis di Pentagon sana. Terawasi dari atas. Subhanallah. Ditanamkan untuk kita ini kerdil di hadapan orang-orang kafir. Makanya berulang kali saya selalu ingat nasihat Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Yang namanya orang kafir memang tidak akan mungkin menakuti dengan perkara yang lainnya kecuali dengan dunia yang ada pada mereka. Dan itu adalah untuk menutupi kelemahan dan ketakutan mereka. yang telah mereka alami dan dialami oleh nenek moyang mereka dari orang-orang kufar, aduhullah. Tatkala harus berhadapan dengan orang-orang yang mencari kemuliaan dalam agama dengan benar. Berulang kali kita sampaikan yang sangat indah. La yakhafuna illa mithlakum antum ya tullabal ilm. Hakikatnya mereka tidak pernah merasa khawatir atau takut kecuali kepada para kalian, wahai tullabul ilm, wahai para penuntut ilmu agama. Penuntut ilmu yang benar. Mereka tahu kemenangan akan diraih oleh kaum muslimin ahlu sunnah tatkala umat komitmen dengan agamanya. Bukankah para sahabat, sebagian para sahabat merambah dan masuk ke negara yang dikatakan super power pada waktu itu, Persia dan Romawi. Sebagian para sahabat bahkan tidak memiliki sandal jepit, berjalan dengan tanpa alas kaki karena miskinnya mereka. Tapi mereka memenangkan. Sedangkan kembali kepada sejarah, bukan dalam keadaan kita menafikan bahwasanya ada dua syarat, adanya uddah wal adad, uddatul imaniyah dan adad, kekuatan sifatnya fisik. Bukan berarti kita menafikan hal ini, tapi coba kita kembalikan bahwa uddah yang terbesar adalah imaniyah. Sehingga hadirin, ketika kita melihat apa yang ada pada mereka, seakan-akan mereka masya Allah nyaman, tentram, sampai mereka menyatakan secara zahir bahwa Islam itu dilakukan di negeri Eropa, diturunkan di Mekah, diingkari di Indonesia, katanya ada yang berkata demikian. Allahu Akbar. Ini dari kata mana-mana. Cobalah kita bangkitkan dengan kita membaca kitab-kitab para salaf. Allah sudah ingatkan, jangan tertipu dengan mereka. Apa kurangnya kalau Allah katakan seperti binatang ternak, balhum adzal, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa kita melihat kenyamanan? Oh masya Allah mereka nyaman, kebebasan dengan tanpa batas kita rasakan atau kita katakan nyaman. Ataukah kita sudah terkena sabda Nabi, latattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu jawra dabbin latabi'tumu qalu al-yahudu wan-nasara qala faman. Apakah kita sudah terperosok dalam hal yang seperti ini sehingga menganggap peradaban itu pada mengikuti atau dalam mengikuti mereka? Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, letakkan sebuah penilaian yang hakiki bahwa kenyamanan dan ketenangan itu ada pada hati yang memasrahkan dirinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berzikir mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan kita mengingat Allah hati akan tenang? Ini yang Allah ingatkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, cobalah kita perhatikan bahwa kenyamanan, keamanan itu ada kalanya istidraj, ada kalanya bahkan bala, ada kalanya anugerah. Sebagaimana dikatakan anugerah, lo amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakat. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan berkah daripada langit dan daripada bumi. Subhanallah. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada peradaban orang kafir yang akan abadi yang akan menang di hari kiamat? La. Mungkin tatapan mata kita, oh Amerika, Amerika baru berapa tahun. Bahkan katakan ditemukan dari mulai, seandainya benar sebagaimana yang dikatakan, ditemukan dari zaman Columbus sampai masa kita, berapa tahun. Coba kita lihat yang sebelumnya, Farain, berapa lama? Allah Maha Besar. Bisa jadi sebagaimana kata para ulama, mereka semuanya akan luluh lantah melalui tangan-tangan kalian. Siapa tahu? Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana letak pertolongan Allah. Intan sallallahu yang surkum. Tatkala kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Hadirin, letakkan cara kita melihat ketenangan, ketenteraman itu pada tempatnya dan pada porsinya, sehingga kita tidak zalim dalam meletakkan atau melihat dari apa yang kita katakan. Kalau kita tidak memperhatikan dengan cara yang seperti ini, hadirin, yang ada adalah munculnya generasi yang tidak pernah merasa berbesar hati, percaya diri dengan agama. Muncullah kaum liberal, muncullah kaum sekuler, muncullah apa yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul qamisah. Ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sekuler, hamba dinar, hamba dirham, hambanya kain yang halus. Allahul musta'an. Bahkan sampai disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang hanya bahkan ketika tertusuk duri tidak mampu untuk menyambutnya. Dan kalau tertusuk duri pun tidak bisa untuk mencabutnya. Ataukah kita hanya akan menjadi sebagaimana kata Rasulullah, ghusa'un ka ghusa'il bahar, buih sebagaimana buih lautan. Kalau buih cucian masih bisa kiranya untuk mencuci pakaian, masih mengeluarkan buih yang lainnya, ada nilai bersihnya. Buih lautan terhempas daripada gulungan ombak yang demikian banyak, kita menyambut, kita ambil, lenyap di tangan kita. Kalaupun kita berhasil mengumpulkan dengan susah payah, terjaga gelembung-gelembungnya, tidak bisa untuk mencuci. Itu buih lautan. Dan itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Rasul tidak mengisyaratkan tentang kita dan kondisi kita kaum muslimin. Tidak diisyaratkan kalian akan menjadi buih sabun, bukan. Tapi ghusa'un ka ghusa'il ba'ar. Tidak memiliki prinsip sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib. Sehingga mohon maaf, sisi pandang sekali lagi terjadi perubahan. Kiblat seakan-akan kiblat peradaban itu barat. Sehingga yang ada hanya merobek pakaiannya sendiri, mencaci negerinya sendiri, mencaci negeri-negeri kaum muslimin, mencaci bahkan negeri yang sudah berupaya menegakkan agama. Dalam sisi yang lainnya dia mengeluk-elukkan dan bahkan berdiri, mungkin dalam bahasa kita berdiri seraya mengangkat topi untuk negeri orang-orang kafir. Sama'ubillah. Tidak ada kebahagiaan pada mereka. Kalau Allah katakan orang kafir itu bahagia, dan itu yang hakiki, Allah tidak akan turunkan agama. Makanya hadirin, perlu sabar. Dan kiat yang ke-10 ini memang mengingatkan bahwa kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, ketenangan yang hakiki adalah tatkala mereka tegak di bawah naungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kiranya sisanya insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya, masih cukup banyak. Tersisa 10 kiat lagi dari apa yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu kiat-kiat meraih kesabaran yang saya ambilkan dari kitab Iddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Dan insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya, pada pertemuan yang lainnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan tentunya tidak pernah kita luput dari bar kesalahan. Dan kiranya ada kesalahan, mohon diingatkan. Adanya kesalahan penukilan ayat ataupun hadis, tolong diingatkan. Wa jazakumullahu khairan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.